105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat ya. Iya. Dan di malam Jumat ini di JNE Nightmare Side kembali lagi nih di Masta dan saya Jeffrey. Ya, nemenin insan muda di malam Jumat sampai nanti tengah malam. Dan pastinya bersama JNE juga yang selalu menemani dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini masih bersama JNE. Terima kasih banyak JNE. Terima kasih ya. Banyak. Sebuah pengiriman ekspedisi yang memang sudah dipercaya connecting happiness gitu. Yeah. Memberikan kebahagiaan-kebahagiaan. Ini legend. Ini legend sekali. Legend. Sama seperti programnya Nightmare Sign. Yeah. Oke. Okay. Kalau JNE itu kirimnya paket barang. Yeah. Kalau Nightmare Sign itu dapat kirimannya itu cerita-cerita seram. Cerita-cerita seram. Betul. Dan malam hari ini seperti biasa akan ada tiga cerita dan ada pembahasan juga akan kita bahas kan. Iya. Yeah. Dan nah, saya punya tema, mungkin kita akan bahas juga malam hari ini tentang bulu perindu kan. Waduh, ah, ini berat ini tuh bulu perindu. Mungkin ada beberapa orang yang tahu atau sempat dengar bulu perindu itu apa. Konon katanya cukup berhubungan dengan hal mistis ya kan ya. Yeah. Entah itu mungkin pelet kah atau kiriman-kiriman seperti tapi itu. Kalau bulu perindu itu lebih atau sangat identik banget dengan yang namanya pengasihan kan. Pengasihan atau pelet. Pelet. Jadi ya, bisa jadi untuk bahan kedua media ini. Hmm. Dan bentuknya itu sepertinya benar-benar kayak bulu gitu. Mm-hmm. Dan dia bisa kayak gerak-gerak gitu. Mm. Jadi kayak cacing gitu, gerak-gerak seperti itu. Okay, kayak nah itu, hidup ya. Nah itu berasal dari apa sih kan sebenarnya? Bukan. Nah kalau aslinya ya, itu bulunya gondoruo kan. Aslinya. Oke. Okay. Saya gak tahu bulu apanya gitu. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang ini karena gak mungkin nyari gondoruo yang mau dicabutin bulunya. Ya kalau zaman dulu mungkin ya, karena memang okay, ketika dia bertapanya udah luar biasa, ketemu gondoruo, nih saya kasih bulu saya, bulu dada loh, cet ya. Oke. Okay. Nah kalau sekarang itu gak mungkin ya, akan sulit okay banget. Hmm. Jadi mereka lebih mengarah ke salah satu tanaman kan. Oh. Tanaman yang memang tumbuhnya itu di pinggiran kali. Nah karakternya hampir sama. Jadi ketika ditaruh di biasa gitu ya, atau ketika dikasih air, dia langsung gerak-gerak seperti cacing gitu. Tapi itu tanaman. Oh, tanaman. Nah okay, yang banyak beredar di masyarakat itu ya itu tanaman. Okay. Tapi kalau dulu, dulu memang mungkin zaman-zamannya ya, abad ke 19 kali itu terakhir. Saya pernah lihat, saya museum atau apa sih kata kolektor kalau salah. Kolektor. Okay. Dia punya bulu perindu asli. Asli yang memang cabut dari bulu gederowo kan. Iya. Berarti ini hampir sama seperti tali pocong ya. Mungkin ya kan, hampir sama. Pengertiannya kan sebenarnya kalau tali pocong yang memang akhirnya dipakai untuk sebuah ritual atau apapun itu ya pada akhirnya iya, itu bukan ngambil dari kuburan kan. Bukan. Tapi memang ketika datang melakukan sebuah ritual, si sosok pocongnya datang, betul, baru kita tarik. Kita tarik itu kan, itu yang yeah sebenarnya itu kan. Yeah. Barulah si bentuknya itu jadi gaib. Iya. Yeah. Iya kan? Benar. Oke. Okay. Seperti merah delima kan, batu. Itu buat tuh bukan berasal dari dunia kan. Oke. Okay. Bukan berasal dari alam manusia, tapi alam jin. Nah, ketika dia ngasih tanda kehadirannya dengan kelap-kelip, terus bau yang aneh. Seperti kunang-kunang ya. Mm-hmm. Ya, nyala, tapi warna merah. Ya. Ketika dia sudah menentukan manusia mana yang melihat dia, okay, dia akan mendekat. Terus kita ada niatan pengen ngambil. Ketika diambil bentuknya batu. Ketika dites di air, misalnya ada 5 gelas air kosong nih, ditaruh sejajar. Gelas yang paling kanan ditaruh batu merah delima. Itu semua air itu bakal merah kan, kelima gelas itu. Itu yang aslinya. Semakin kuat sampai 10 gelas tiba-tiba jadi merah semua, itu artinya kuat powernya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu benda-benda yang memang mungkin zaman sekarang karena sulit, jadi banyak orang mengakali dengan media yang dibikin dulu, habis itu diisi dengan baru yang mirip-mirip, mirip situ ya, dengan batu yang mungkin merah ya. Juga akhirnya sulit merah dilempar. Yang asli mah memang tidak berasal dari ya. Sini ya, kan? Gaib ya. Katanya yang paling serem ya, ketika proses pengambilan itu bulu perindu, kan? Bulu perindu ya. Karena dia harus cari pohon aren tunggal. Jadi pohon aren yang memang hanya satu itu aja. Terus dia enggak terlalu banyak cabang, jadi hanya lurus ke atas. Dari lurus ke atas baru agak ada cabang 2 atau 3. Jadi di bawah-bawah itu enggak ada cabang sama sekali. Aren ya. Ya, jadi dia bertapa di situ dengan maksud tertentu, dengan mantra tertentu. Ada seperti mahar, Kang. Saya enggak tahu maharnya apa. Nah, dari situ nanti entah gimana proses jatuhnya itu, tiba-tiba si orang itu tahu bahwa ini yang dia cari. Biasanya sih mereka taruh satu kendi atau satu kain gitu. Nah, jatuhnya di situ. Jatuhnya di situ. Nah, nanti selama prosesi dia bertapa gitu kan, memejamkan mata. Nah, antara sadar atau tidak sadar, sosok itu datang. Biasanya disertai dengan ketawa. Menggelegar ketawa itu. Jadi sosok ini hitam besar. Iya. Identik ya dengan seperti itu. Betul. Menarik nih ya. Gitu suaranya, Kang. Merinding. Kita belum sapa dulu nih insan muda yang lagi dengerin malam hari ini ya. Di room 159 mungkin masih kita buka juga buat insan muda yang mau hadir ke sini buat berinteraksi langsung, silahkan. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang streaming dengerin via frekuensi, selamat malam kita ucapkan. Dan kalau ingin sapa-sapa, salam-salam, atau mungkin sedikit cerita-cerita pengalaman ya, selama dengerin JNE Nightmare Side ini, kamu boleh WhatsAppin ke Ardan 0812 201 1059. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita akan coba lihat ya, baca-baca juga nih gitu kan. Sejauh ini kan situasi kondisi di studio sendiri seperti apa nih? Kalau misalnya yang Kang Jeff rasain ya, yang saya rasain sih beberapa minggu ini ya, ini agak sedikit beda dalam arti kondisi kantor ini membuat ada sesuatu yang akhirnya membuat agak sedikit bukan santai ya, tapi kayak agak tidak terlalu menggebu atau gimana, jadi gitulah suasana itu mungkin karena cuaca kali kan, cuaca mendung, hujan, terus bikin kayak jadi slow gitu, jadi woles. Apakah ini tadi sempat teman sekantor tuh ya, Pak Edwin gitu, dia bilang kayak, aduh kenapa ya ini dari depan sampai belakang suasananya nih kok kantor nih agak suram gitu ya, kerasanya itu ya. Nah ini apakah mungkin ada faktor lain kah, atau memang kondisi lagi mendung aja, saya bilang kayak gitu. Ya kalau misalnya ini saya kalau nggak salah udah hampir 3 minggu ya saya nggak kesini. Ada satu, saya nggak tahu ini dari mana ya, kan? Pas saya naik tangga yang itu nih, yang mau masuk ya. Di situ kan ada yang duduk tadi, Kang. Kayaknya nungguin mau apa, ikut ke ini, ke room 159. Cuman ada satu perempuan di belakangnya duduk juga sama. Dia pakai baju kayak akademik perawat gitu, Kang. Atau enggak tahu baju suster, saya kurang tahu, tapi kayak gitulah. Apa terusan gitu ya, ada baju sama celananya panjang warna putih. Cuman aksen atau ornamen si bajunya itu kayak seperti perawat seperti ini. Dia nggak ngelihat ke arah saya, dia hanya duduk terus membuang muka gitu. Ke arah kiri ya, saya kan jalan ke arah kanan terus aja. Saya liatin. Nah yang orang yang duduk depan itu langsung lihat saya juga kan. Nah tapi yang belakang dia itu enggak sama sekali. Nah terus di tangannya ini ada banyak luka kayak, maaf, borok itu kan. Banyak luka-luka kecil itu. Cuman saya yakin kayaknya ya, dari hawanya, feeling saya ini kayaknya bukan orang. Kalau okay. dia duduk di bedanya dua anak tangga dari yang orang yang nunggu itu. Hmm. Duduk juga itu yang saya lihat. Tapi kalau dari hawanya sih memang agak berbeda kan. Di room 159 khususnya ketika nightmare ini sudah dimulai, akhirnya sepertinya mereka seakan-akan itu sudah tahu kan dan sudah bersiap-siap untuk membaur sama dengan ya? Semua yang ada di room 159. Oke. Okay. Begitu pun mungkin di tempat orang lagi dengerin juga mulai sudah kerasa ini itu segala macam. Bersiap-siap kita akan masuk cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare saat malam hari ini. Ada pengalaman seram tentang kontrakan di daerah Jati Tangor. Dan cerita kedua ini pengirimnya via email dari Yuni. Okay. Cerita seram ketika sedang gathering kantor. Oke. Okay. Jadi ada kontrakan Jatinangor dan gathering di salah satu kantor mungkin ya. Iya. Yeah. Atau kemana entah gatheringnya. Nah, kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Salah satu pabrik di daerah Rancaikek. Rumahku berada di daerah Buah Batu. Cerita yang akan kuceritakan malam ini adalah ceritaku saat aku menginap di kontrakan temanku yang tak jauh dari tempatku bekerja. Satu waktu aku pulang agak larut. Banyaknya pekerjaan saat itu benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan kontrakan temanku di malam hari. Kurang lebih jam menunjukkan jam 10 malam. Malas juga jika aku harus pulang ke rumah sendirian, mengingat rumahku cukup jauh di Buah Batu. Jadi ku putuskan menginap di kontrakan temanku itu. Namanya Toto. Alamatnya tak jauh dari pabrik. Tepatnya sih sekitaran daerah Jatinangor. Karena kebetulan besoknya aku libur bekerja, jadi sekalian sajalah menginap di sana dan bisa begadang pikirku. Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, aku sampai di kontrakan Toto. Di mana kontrakan ini terdiri dari dua lantai. Ada 3 kamar di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas. Dan kamar Toto berada di lantai 2. Di atas. Kulihat lampu di rumah itu sudah gelap. Dan di kamar-kamar lain pun juga gelap. Pikirku mungkin anak-anak kontrakan di sini sudah tidur atau belum pulang. Karena lampu rata-rata mati. Sampai di kamar Toto, kulihat Toto sedang mengobrol dengan temannya yang juga mengontrak di sana. Assalamualaikum. Hai. Singkat cerita, Kami pun menghabiskan waktu malam itu dengan ngobrol, bermain game, begadang lah. Udara saat itu cukup gerah. Aku bilang ke Toto akan kubuka sedikit pintu kamar agar ada angin yang masuk. Kubuka sedikit pintu kamar itu. Dari celah pintu kamar yang terbuka, terlihat di seberangnya adalah sebuah kamar. Aku tanya pada Toto, di seberang itu kamar siapa? Karena lampunya saat itu menyala. Toto bilang, sepengetahuan dia sih masih kosong, belum ada yang ngisi. Tapi memang lampu kamarnya selalu dinyalakan. Kalau itu kamar kosong, aku jadi kepikiran untuk mengontrak juga di sana. Agar tak harus bolak-balik dari rumah ke tempat kerjaku dengan jarak yang cukup jauh. Aku tengok lagi ke arah kamar kosong itu dan sekilas aku melihat kok ada yang mengintip ya dari dalam jendela kamar itu. Dan ketika aku menengok, dia seperti bersembunyi. Iya, nampak jelas ada bayangan hitam orang mengintip di jendela. Lalu saat ku tengok, dia seperti buru-buru bersembunyi. Aku bangkit sebentar ke arah depan kamar Toto dan sedikit mengintip ke dalam kamar itu. Dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kosong. Mungkin salah lihat kali ya. Aku pun lanjut ke dalam dan mengobrol lagi. Tak terasa waktu berlalu. Dan saat itu sudah lebih dari jam 1 pagi. Kami pun bersiap untuk tidur. Teman Toto pamit kembali ke kamarnya. Sedang aku dan Toto bersiap untuk istirahat. Sebelum tidur, karena ada rasa penasaran sedikit, aku bertanya pada Toto tentang kamar yang ada di seberangnya itu. Kutanya sudah berapa lama kosong, dan memungkinkan tidak ya kalau aku tinggal di sana juga. Toto menjawab, ya, entah sudah berapa lama kamar itu kosong. Setahu dia, sejak dia mengontrak di sana, kamar itu sudah kosong. Dan di antara kamar-kamar kosong lainnya, kamar itu sepertinya tidak disewakan oleh pemilik rumah itu. Pernah satu waktu, Toto melihat ada orang yang akan mengontrak di sana dan memilih kamar itu karena kosong. Namun sang pemilik rumah kontrakan ini, dia bilang kamarnya sudah ada yang isi, jadi tidak dikontrakkan. Pilih saja kamar yang lain, begitu. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengisinya. Menarik, kataku. Sudahlah. Hari semakin larut. Aku pun terlelap dalam tidur. guling. Namun terasa sangat jelas ada yang mengelus pipiku. Yang sama di seberangku berjarak kurang lebih 2 meter, dia sedang tertidur memungingku sambil meluk guling. Dalam hati aku ingin membangunkan Toto. Bau busuk dan tanah yang bercampur itu seakan-akan lewat di hidungku. Aku pun memaksakan diri untuk terbangun. Aku duduk di atas tempat tidur yang tergeletak di lantai itu. Aku lihat ke sekitar kamar Toto. Tidak ada apa-apa. Sampai siapa di depan pintu. Aku kembali menutup pintunya. Baru saja pintunya tertutup, suara ketukan di depan pintunya terdengar lagi. Sadar ini sudah tidak wajar, aku pun coba membangunkan Toto. Toto, bangun Toto. Toto. Namun Toto tidak juga bangun. Kali ini aku coba beranikan diri. Aku pegang gagang pintu. Dengan cepat aku membuka pintu itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga, terlihat berdiri di depan pintu kamar sosok kakek tua. Badannya kurus, rambutnya panjang beruban dengan kumis dan jenggot. Agak sedikit bungkuk dengan baju pangsi hitam. Berdiri di depan kamar Toto. Dari sosok itulah tercium aroma bau busuk seperti sampah. sosok kakek tua itu hanya dia membungkuk tepat di depanku. Terdengar dari mulutnya, ia meracap seperti membaca mantra entah apakah itu. Tiba-tiba saja ia membuka mulutnya dan menganga. Dan tiba-tiba saja ada yang menyentuh pundakku. Mencengkram pundakku dengan keras, dan ketika ku tengok ke belakang, ternyata itu Toto. Dan ketika ku lihat lagi ke arah pintu, sosok itu sudah hilang. Tidak ada. Toto bertanya padaku sedang apa. Kuceritakan tadi ada yang mengetuk pintu, dan kuceritakan apa yang kulihat pada Toto tadi sebelum dia menyadarkanku. Toto tidak banyak membahas itu. Setelah mendengar ceritaku, dia memintaku untuk segera tidur saja. Keesokan harinya, Toto pun mulai menceritakan padaku tentang sosok yang kulihat semalam itu. Dia bilang dia juga pernah melihat sosok itu, kakek-kakek yang terlihat di kamar seberang. Dan beberapa orang di kontrakan ini pun pernah melihat penampakan kakek-kakek tua itu seperti sedang bersemedi di dalam kamar. Kadang sesekali terdengar suara batuk dari arah kamar kosong itu. Sempat ada rumor juga, katanya sih sosok kakek itu pernah tinggal di kamar itu. Entahlah. Yang jelas, ketika sudah lewat tengah malam, jika mendengar suara ketukan, sudah pasti dan seharusnya tidak dibuka. Itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di antara anak-anak kontrakan ini. Karena aku tidak tahu dan aku membukanya, maka aku bisa melihat siapa yang mengetuk pintu itu. Cicadas, Bandung. Aku ingin menceritakan pengalaman seramku di sebuah villa yang berada di daerah Lembang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Saat itu, perusahaan tempatku bekerja akan mengadakan acara tahunan, yaitu gathering yang diperuntukkan bagi para anggota mitra baru di perusahaanku. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku selalu menunggu acara ini. Selain karena acara yang cukup seru, kegiatan ini pun kuanggap sebagai liburan. Singkat cerita, tibalah hamil satu sebelum acara gathering. Kami mendapat kabar yang kurang baik bahwa lokasi yang biasa kami tempati harus di-cancel dengan alasan sang pemilik akan memakai tempatnya. Tanpa ada meeting terlebih dahulu, aku ditunjuk atasanku untuk mencari tempat yang baru. Sebenarnya, aku sedikit malas karena tidak mudah untuk membooking villa satu hari sebelum kegiatan. Tapi karena atasanku yang meminta langsung, aku pun tak berani menolak. Lagi pula, panitia yang lain juga sedang sibuk mempersiapkan tugas-tugas mereka. Aku pun meluncur langsung ke daerah Pangalengan. Karena yang ku tahu, di wilayah ini banyak sekali villa. Lagi pula, udaranya juga sejuk dan sangat pas untuk dipakai acara. Alhamdulillah, aku mendapatkan sebuah villa yang masih kosong di sana. Aku pun langsung dikenalkan kepada pengurus villa tersebut yang bernama Pak Usep. Pak Usep pun tanpa berlama-lama langsung mengajakku berkeliling untuk melihat sekitar dan juga bagian dalam dari villa tersebut. Villa yang cukup besar dan di bagian luar terdapat lapangan yang cukup besar serta lahan parkir yang memadai. Lokasinya pun cukup ke dalam, jadi tak begitu terganggu oleh berisiknya lalu lintas. Hari pun berganti. Tepat di hari Jumat, kami bersiap untuk berangkat ke lokasi gathering. Sekitar jam 9 pagi, semua panitia dan para anggota yang akan mengikuti gathering sudah berkumpul di halaman kantorku. Dan kami pun langsung berangkat. Tepat jam 12 siang, kami sudah sampai di villa itu. Aku pun langsung masuk ke dalam villa dan menuju lantai 2 untuk memilih kamar. Dan panitia pun memilih 2 kamar di pojok untuk dijadikan kamar khusus panitia. Singkat cerita, hari sudah gelap. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena udara di sini sangat dingin, aku memilih untuk diam saja di kamar dengan para panitia lain yang kebetulan sudah tak ada tugas. Sementara panitia lainnya masih memimpin acara gathering di lantai 1. Di dalam kamar, aku bersama teman-teman mengobrol satu sama lain. Ya gitu ya. Sampai obrolan kami pun melenceng ke hal-hal mistis. Dan di tengah-tengah obrolan, salah satu mentorku Pariza namanya. Bercerita kalau katanya di sini ada sosok perempuan cantik memakai baju berwarna merah. Pariza memang memiliki indera keenam. Jadi dia sudah tidak terlalu aneh dengan hal-hal seperti itu. Dan entah kenapa, karena penasaran, aku pun meminta Pariza untuk membantuku melihat sosok tersebut. Sebenarnya sih, aku cuma ingin membuktikannya saja. Apakah yang dikatakan Pariza ini benar atau tidak? Pariza pun langsung mengiyakan permintaanku. Lalu aku disuruh untuk menutup mata beberapa detik sambil dibacakan doa. Lalu membukanya kembali. Dan setelah itu, aku pun disuruh untuk melihat sekeliling ruangan. Tapi anehnya, aku tak melihat sosok itu. Ah, mana pak ceweknya? Gak ada tuh yang pakai baju merah. Bapak cuma nakut-nakutin aja ya. Ucapku. Sampai akhirnya, waktu pun berlalu. Dan acara gathering pun sudah selesai. Kami semua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Aku mencoba untuk langsung tertidur. Aku masih tak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh Pariza tadi. Apakah sosok perempuan itu memang ada di villa ini? Ya sudahlah. Kulihat teman-temanku pun sudah tertidur. Kutarik selimutku dan belum lama aku tertidur. Terdengar seperti suara cakaran. Dan terdengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis. Sepertinya itu salah satu temanku yang sekarang mencoba menakut-nakutiku. Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu. Tapi lama-kelamaan suara itu menggangguku. Aku pun bangkit dari tidur dan berniat untuk menegur temanku. Namun ketika baru saja aku melihat ke sekitar, astaga, aku kaget setengah mati. Ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk yang sedang jongkok. Sosok itu jongkok membelakangiku. Rambut yang berantakan dan panjang, memakai baju berwarna merah seperti kebaya, dan dengan sangat, astaga, dia membalikkan badannya, dan kali ini terlihat mukanya yang menakutkan. Aku berteriak sekeras mungkin. Pun tidak ingat apa-apa lagi. Esok harinya aku terbangun dan aku merasa kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. dan aku berusaha untuk melupakannya. Sampai teman-temanku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Katanya aku kesurupan. Teman-temanku melihatku menari-menari di dalam kamar. Aku pun tidak ingat apa-apa. Mendengar hal itu, aku hanya bisa terdiam. Mungkin benar apa yang dikatakan Pak Riza tentang sosok perempuan itu. Dan ketika ku coba cari tahu, penjaga villa ini pun mengiyakan akan keberadaan sosok perempuan berkebaya merah itu. Katanya sosok itu dulunya memang pemilik rumah ini sebelum dijadikan villa. Terus 5,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ya, baik lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja didengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir, dan nanti setelah cerita ketiga ini kita akan berinteraksi di depan ya sama Insa Muda yang sudah hadir. Dan kalau lihat dari kondisi cuaca nih Kang, sekarang ya, lagi hujan rintik-rintik sih. Oh ini. Iya, saya baru ngerti. Cuaca yang sangat-sangat syahdu. Dan paling disenangin kan cuaca kayak ini, paling senang banget tuh sosok-sosok seperti itu bisa gampang dengan berkeliaran kemana-mana. Yang gini-gini nih yang bikin suasana tambah horor mungkin ya, bisa dibilang ya. Oke, kita mau cek dulu WhatsApp-nya Arden. Siapa tahu ada Insa Muda yang ngalamin sesuatu selama dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebelum nanti kita ke depan, siapa tahu ada Insa Muda yang hadir di sini ingin bercerita secara langsung. Nah, juga nanti itu persiapkan saja ya. Oke, okay, misalnya teman-teman punya pengalaman apa nih selama mendengarkan J-Room 159 ya. Nanti bisa di-sharing-sharing, dicerita-ceritain sama kita nanti. Oke, okay. Siap, ada siapa Kang yang pertama Kang? Nah, ini sebentar. Ini ke apa? Oke, okay. Ini dulu ya. Selamat malam. Oke, ini dari Januar Kang. Januar. Okay. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dimas dan Kang Jeff. Selamat malam juga Januar. Saya away. awai dari batu jajar. Batu jajar. Okay. Di cerita kedua tadi saya dengar ada yang manggil-manggil saya, sedangkan saya dengarnya pakai headset. Jadi ada, dia kedengaran ada suara seperti manggil nama dia, Kang. Di dalam headset. Wow. Wow, itu sangat bisa terjadi sekali, karena saya pas lagi siaran juga itu pernah ngalamin. Bahkan yang lebih serem lagi, dulu ada penyiar namanya GG, Kang. Oke. Okay. Nah, GG ini tuh nama nama on air lah. Yeah. Nama panggung GG ini. Jadi enggak banyak orang tahu nama aslinya dia siapa. Nah, tiba-tiba tengah malam pas lagi siaran malam ya, jam 12 ke jam 2. Subuh, saya kebetulan masih ada di sini, dia tiba-tiba keluar ketakutan gitu. Terus kenapa, ada yang manggil nama saya, katanya teh. Wah, anak-anak kali. Itu kan di sini mungkin ada yang iseng atau enggak, soalnya enggak ada yang tahu nama asli saya, katanya. Itu kedengarannya di headphone dan dia manggil Galih, katanya gitu, nama aslinya. Dan enggak semua orang tahu ya. Enggak semua orang tahu, jadi enggak mungkin dia juga ngeh kayak, wah ini enggak mungkin orang Ardan yang jahilin atau kayak gimana. Galih suaranya perempuan. Serem banget ya. Selamat malam Ardan Radio, ini Khadifah di Jatinegara. Salam buat teman-teman yang lagi dengerin Nightmare Site. Salam serem, katanya. Iya, iya. Oke. Okay. Ini masih oke, ada lagi ya. Oke. Okay. Dipilih aja, Kang. Bebas ya. Sini. Di sini ada dari Muhammad Ilham. Bang, saya Cepi. Hujan rincik lumayan besar. Seketika saya lihat hujan bukan jendela kayak bayangan lewat persis di depan muka saya. Langsung istighfar, bang, saya takut. Wah, ini memang ada gangguan sih. Tadi ada saya dapat sedikit jawaban untuk yang manggil nama tadi, Kang. Iya, gimana sih? Itu ada sosok perempuan di sekitaran dia tinggal. Jadi mungkin bisa di kamar dia, bisa di ruang depan dia. Yang tadi. Oke, kerasa ya, Kang. Kerasa pas Kang Dimas cerita tadi, sempat saya langsung ada kayak kontak secara batin. Itu sepertinya ada energi yang memang mengganggu ya, mengganggu awai. Ya, awai di rumahnya. Oke. Itu ya. Kalau yang barusan belum saya cek, di sini ada lagi nih, Kang. Siapa kan? Ada. Sebentar. Ini, oh banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Dulu deh. Salam dari Fadlih Cimahi. Selamat malam. Halo. Jumat. Selalu dengerin Ardan. Tapi setelah dengerin Ardan di Kamis kemarin ya, satu minggu ini saya tidurnya selalu mimpi bertemu dengan sosok hantu. Serem. Kenapa ya, kebetulan aja kah? Katanya. Ya kalau misalnya Fadlih sering Galih ya. Fadlih. Nah, kalau misalnya sering mimpi buruk nih. Kalau misalnya kayak dikejar-kejar hewan atau dia sudah berupa kayak hantu nih di mimpi nih, Kang. Iya, sudah berupa sosok dan terus menerus itu emang biasanya ada gangguan, Kang. Diikutin kan? Bisa diikutin, bisa karena memang tidurnya mungkin di sekitar atau di atas tempat peristirahatan dia atau seperti itu. Biasanya ya kalau mimpi seperti itu emang diganggu, Kang. Ada ya? Ada itu, insya Allah ada. Aduh, berarti Fadli. Bukan kebetulan ya, Fadli ya. Oke. Terima kasih. Fadli. Dan di sini ada. Ini saya bukain satu-satu nih. Boleh. Rata-rata mengecek masalah nih, Kang. Boleh di masalah. Jadi ada KRT. Assalamualaikum, Kang. Saya Aep Tipangalengan hadir. Salam dari Brigidik. Itu villa yang ada di cerita 2 dekat rumah saya itu, Kang, katanya. Wow, itu. Pas gathering ya, yang tadi cerita gathering kantor ya. Iya, betul. Cerita kedua. Terus ada sebentar saya buka lagi. Assalamualaikum Sampurasun, Kang. Panjang banget. Salam. Kang Sampurasun, Kang Dimas dan Kang Jeff. Saya Mega dan Nur hadir dari Jalan Sukawarna. Salam untuk semua pendengar dan all crew Ardan yang bertugas malam hari ini. Ngomong-ngomong soal kontrakan, aku pernah ngalamin pas lagi hamil. Jadi hamil yang kedua waktu jam 2 malam. Di sebelah kamar kontrakan lampu ruangan itu tiba-tiba nyala. Dan ada suara orang bersiul kayak ngajak main burung merpati gitu. Dan memang di sebelah kamar kan dijadikan untuk kandang burung merpati. Nah, waktu pagi-pagi saya tanya, apa malam yang punya kontrakan masuk kandang ya dan main sama burung merpati? Ternyata A-nya bilang gak ke kandang kok saya. Malah sedang ngopi di kamar sama temannya. Dan yang punya kontrakan malah bilang, saya lihat Miss K di lantai 2. Wow. Yang lagi duduk di balkon sambil ucang-angge dong. Oke, kakinya ya, ucang-angge gitu ya. Eh, udah dengar cerita itu, tiba-tiba tangan kiri saya ada luka lebam gitu. Kayak bekas dicengkram gitu. Oke. Kang, saya langsung demam. Alhamdulillah, setelah saya coba untuk baca-baca doa dan sholat, lukanya memudar dan gak ada apa-apa selama keamanan saya. Okay. Satu minggu kemudian, langsung minta untuk pindah aja deh akhirnya. Lokasi kontrakan saya di sekitar jalan Kendal Gede waktu itu kan. Oke, wow. Nah, kalau kamu ngobrolin kunti terus sudah ucang angge, udah itu. Kaki-kaki itu kayak gitu ya. Di balkon, kalau nggak di dahan atau itu kuntinya lagi asik kan. Terus kita ganggu, udah selesai itu. Selesai gitu ya, Kang. Oke. Siap, semoga malam hari ini masih aman kondisinya karena kita akan masuk cerita ketiga dan nanti kita akan berinteraksi ke depan ya Kang ya. Sama yang sama dia hadir di sini ingin tanya juga nih, ngerasain apa selama dengerin Jenny Nightmare Side dari cerita pertama sampai cerita terakhir ini, dan pengalaman mungkin ada yang ingin cerita atau sharing, boleh ya nanti disiapin aja teman-temannya di room 159. Dan nanti di akhir acara jangan kemana-mana, kalau sampai selesai kita akan kasih stiker eksklusif ya. Itu. Stiker eksklusif yang cuma bisa didapatkan kalau dengerin Jenny Nightmare saat ini sampai tamat jam 12. Yes. Oke. Okay. Kalau misalnya nggak tamat jam 12, wah nggak dapat nih stiker eksklusifnya ini. Ya. Tapi saya yakin semuanya pasti tamat kan. Tamat kan? Tiba-tiba ya udahan. Kalau dengan Nightmare atau nonton langsung di sini gitu, tuh sensasinya tuh beda. Iya, kebetulan sekarang lagi ada interaksi. Biasanya kita memang mungkin tidak setiap saat ada interaksinya ya. Nah, untuk minggu ini atau hari ini ada, jadi bisa dimanfaatkan. Oke, kita masuk ke cerita ketiga dulu, Kang Jeff. Oke, cerita ketiga. Ini jangan melamun ketika hujan. Oke. Hujan kebetulan juga sedang turun dan ini ceritanya juga berkaitan dengan hal itu. Dimana ini kalau bisa dibilang sih sosoknya serem sih kan? Wow. Okay. Penasaran nih. Penasaran ya. Seperti apa sosoknya ya? Langsung aja kita akan dengerin di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Selamat datang di Nightmare Side Arda Radio. aku Rido. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kejadian yang kualami karena kesompralanku. Hari itu aku dan Jaka mengadakan survei ke sebuah tempat untuk melakukan kaderisasi himpunan kampus. Saat itu kami berangkat menuju sebuah lokasi di mana di lokasi tersebut kita bisa melakukan camping, outbound activity, dan kegiatan lainnya yang biasanya dilakukan bersama-sama. Kurang lebih jam 12 siang kami berangkat. Lokasinya berada di daerah Subang. Kami masuk ke sebuah hutan yang saat itu dikelilingi pepohonan. Ada sungai yang mengalir dan bisa dibilang sudah jauh dari pemukiman. Di sana kami bertemu seseorang yang menjaga tempat itu, dalam arti yang bertanggung jawab dan mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan di sana. Kami diantarkan olehnya mencari rute dan sampai di sebuah lapang yang nantinya akan menjadi sebuah tempat kumpul untuk kegiatan kami nanti. Kurang lebih 7 tenda dan 1 tenda besar cukup di sana. Selama perjalanan, Jaka melihat kiri kanan seperti orang yang kebingungan. Ya maklumlah, dia anak kota, jarang ke tempat seperti ini. Setelah menentukan titik dan patok-patok, aku dan Jaka berehat sejenak di sana sambil menikmati alam. Jaka memang bilang padaku bahwa ini pertama kalinya lah dia datang ke hutan seperti ini. Karena saat kaderisasi dulu, ketika masuk himpunan, kami tidak mengadakannya di luar, tapi di kampus. Untuk tahun ini, kita coba yang beda. Sambil kegiatan outbound, hiking, camping, dan kaderisasi. Setelah cukup lama berada di sana, kami pun memutuskan untuk pulang. Saat itu jam menunjukkan jam 4 sore. Kupikir ya masih sangat siang untuk pulang dari sana. Lanjut berjalan, sang pemilik tempat izin duluan, katanya ada tamu. Jadi dia mempercepat langkahnya mendahului kami. Kami dititipkan pesan, rute untuk pulang gak jauh kok, tinggal lurus saja lalu sampai. Sang pemilik tempat pun pergi duluan, meninggalkan aku dan Jaka berjalan di sana. Jack, kita foto-foto dulu yuk. Bagus nih pohon-pohonnya, terus ada matahari-matahari cahaya gitu deh. Fotoin gue ya. Ketika itu aku coba meminta Jack mengambil foto aku berada di tengah-tengah hutan itu. Ketika dia memotretku, Gambarnya buram. Coba beberapa kali, sama. Dan ketika aku coba memfoto Jack, hasilnya bagus. Jack, lo yang bener dong fotoin gue. Masa sih kayak gini? Gue fotoin lo bagus, lo fotoin gue jelek. Ini di tap nih, di tap layar handphonenya, tek baru di foto. Lagi. Oke, siap ya. Jack kembali mengambil gambarku dan ketika dilihat hasilnya sama. Bahkan kali ini agak menghitam gambarnya, seperti terhalang sesuatu. Jack mulai bertingkah aneh saat itu. Kenapa Jack? Lo pikir ini ada setan yang gangguin ya? Alah, lu. Yaudah, jalan aja. Percuma minta foto sama lu. Jelek semua hasilnya. Kami pun lanjut berjalan. Dan satu hal yang tidak kami sadari, hutan ini gak selesai-selesai. Semakin kami berjalan, sepertinya kami malah semakin masuk ke dalam hutan. Seharusnya tidak sejauh ini untuk kami keluar ke parkiran. Sampai waktu pun berlalu hingga langit sudah gelap. Ini kok gak nyampe-nyampe ya? Saat itu kulihat jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Jakob berbisik padaku, mungkin kita disasarin hantu. Aku sempat tidak ingin berdiskusi tentang itu. Yang pasti bagaimana caranya ini harus keluar. Perasaan jalan yang kami lalui hanya lurus, tidak ada berbelok-belok, dan ini sudah sesuai. Tapi kenapa gak ada jalan-jalan keluarnya? Aku dan Jaka lanjut berjalan untuk mencari jalan keluar. Jaka saat itu kulihat ketakutan dan selalu mengoceh bahwa ini diganggu setan. Ayo buruan, kenapa sih? Takut? Jangan kayak gitu lu. Ini jalan aja. Ih, serem banget lagi nih tempatnya. Emang apa sih yang lo takutin, ha? Setan? Kunti? Hah? Lu jangan gitu, lu gak boleh sompral loh kayak gitu loh, apalagi tempat kayak gini loh. Alah, mana Kunti, mana Kunti? Sini Kunti, Kunti, Kunti. Gak ada apa-apa bro, udah lu jangan terlalu takut kayak cewek aja sih. Lu jangan kayak gitu napa? Kalau ada apa-apa gue gak tanggung jawab ya. Ada apa sih? Ayo Kunti, Kunti, pada sini, pada sini, pada sini. Kunti, sini Kunti, Kunti, Kunti. Penakut banget. Maju, maju, cepat, cepat. Kata-kata itu terlontar dari mulutku tanpa kupikirkan terlebih dahulu. Beberapa langkah kemudian, suasana mulai berubah. Tiba-tiba saja langit semakin gelap dan angin bertiup sangat kencang. Suara angin yang bertiup saat itu membuat suara gemuruh yang menakutkan. jalan di antara pepohonan, aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan memakai baju kebaya berwarna hijau di tengah hutan seperti ini. Cewek itu lo lihat nggak? Hah? Cewek mana? Gue emang nggak ngeliat apa-apa. Itu yang pakai kebaya hijau di depan. Gak ada. Serius itu di antara pohon-pohon cewek? Jangan nakutin lo. Ah. Tuh. Lihat tuh. Itu di situ jelas banget. Itu nggak jauh dari kita tuh. Kebaya hijau itu. Mataku fokus melihat ke perempuan yang memakai baju kebaya hijau itu, sambil terus meyakinkan Jaka kalau aku melihatnya. Tapi Jaka tidak melihatnya. Serius, Sus? Lu gak lihat? Ketika aku lihat Jaka, tatapannya kosong. Ketika aku lihat lagi ke arah posisi perempuan yang memakai baju kebaya itu pun, sosoknya sudah hilang. Jack. Aku kini fokus pada Jaka yang berdiri kaku, diam dan tatapannya kosong. Jaka, sadar Jaka, woi. Jaka. Dan tiba-tiba Jaka, woi. Jaka sadar Jaka. Jaka, berhenti kali. Tiba-tiba saja Jaka mengeluarkan suara perempuan yang berkata seperti itu. Wajahnya ini tersenyum menatapku. Lalu tiba-tiba saja badannya mulai bergerak-gerak melenggak-lenggok seperti menari, sambil tersenyum terus menatapku. Jaka kesurupan. Cek, jangan bercanda, Cek. Sampai tiba-tiba saja Jaka menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan terdengar kini suara tertawa yang melengking dari Jaka. Dan kini terdengar tidak hanya satu, tapi aku bisa mendengar suara tertawa perempuan melengking dengan jumlah yang banyak menggema di hutan ini. Dan suaranya mengelilingiku. Aku menutup kedua telingaku, mataku, dan tidak mau melihat ke arah hutan itu. Ini suara tertawa kuntilanak dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai aku mendengar suara Jaka dari kejauhan. Ketika aku coba buka mataku, kenapa semuanya terlihat sangat gelap. Sangat gelap. Bahkan aku bukan berada di hutan, di tempat yang sangat gelap. Entah di mana ini. Aku dengar dari kejauhan suara Jaka. Dia memanggil-manggil namaku. Saking jauhnya hampir terdengar. Sangat kecil. Tapi aku cuma mengikuti suara itu hingga terlihat sebuah cahaya putih dan ketika aku sadar, Jaka sudah berada di sampingku dan beberapa orang lain yang tidak kukenal. Dan saat itu kulihat beberapa orang sedang berdoa dan mendoakanku. Jaka bilang, ketika jalan di tengah hutan tadi, aku mendadak hilang kesadaran. Jaka pun menggendongku hingga sampai ke base camp. Jarak yang seharusnya dekat tadi jadi jauh. Namun setelah aku pingsan, ternyata kami sangat dekat dengan pintu keluar. Kulihat jam saat itu menunjukkan jam 11 malam. Selama itu aku tak sadarkan diri dan terus mengigau, tertawa-tawa. Sukmaku berada di dimensi yang lain, sedang di dalam ragaku diisi oleh sosok perempuan itu. Ini akibat kesempralanku. Sudah sangat jelas. Sebuah pepatah mengatakan, mulutmu harimau. Mungkin ini yang aku alami. Setelah kejadian ini, aku tidak mau lagi dan tidak berani lagi untuk berkata yang aneh-aneh di tempat yang tidak pernah ku datangi sebelumnya. Satu di Bali. Ya, kembali lagi di JNN Night Music. Sekarang kita ya. Sudah ada di room 1 sebulan. Di antara beraksi dengan yang hadir di sini dengan tengah suasana hujan ya. Kita pengen tanya dulu nih, dari mana aja? Mungkin dari depan dulu deh, dari mana nih? Dari mana? Regol. Regol. Oke, semuanya teman-teman Regol ya. Kalau ujung sini kah? Wah, sendirian aja ini. Oke. Yang sebelah sini, depan sini ha, Teteh. Dari mana? Pasir Koja. Oke, kalau ini Kang nih, Komunitas Kucing nih. Komunitas Kucing Sindanglaya ya. Oke, siap. Oh, ujung sebelah sini. Cipageran. Cipageran. Oke. Cimindi dan Cimindi. Dari Jalan Jurang. Oh, Jalan Jurang. Luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir ya. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman atau mungkin sharing-sharing atau ngerasain apa tadi selama di sini, ada yang kerasa sesuatu atau aman-aman aja? Kedengar apa, ngelihat apa? Belum ada? Kerasa ini. Kenapa? Merinding aja. Merinding. Tadi di pojok sini ya. Merinding, tapi enggak ngelihat sesuatu, teh, enggak ngerasain apa-apa. Mau yang lain mungkin? Ya. Boleh, sini kan. Boleh cerita. Oke. Ini dari yang datang dari awal, Kang. Dari pertama ini. Iya. Tadi duduk. Kalau saya pernah sharing juga ya cerita ya. Oke, namanya siapa? Acil, Pak? Mohon. Acil. Oke, Kang Acil. Oke, Kang Acil mau sharing apa nih? Waktu pas itu kan ada ini perlombaan eskul teater. Jadi kita tuh latihan gabungan. Kan kita tuh dua sekolah tapi digabungin. Nah, kita tuh latihan di sekolah itu apa? Cimahi we pokoknya mah. Yang banyak pohon-pohonnya. Nah, di situ karena latihan dari jam 12. Dari jam 12 sampai maghrib. Maghrib istirahat. Istirahat dulu sebentar. Gladi langsung pulang. Nah, di situ saya iseng sama teman saya si Fahrul namanya teh. Terus iseng yuk orang heureuyan yuk. Mana sih kan tuh itu. Jadi heureuyan aing maung kan. Oh. Anjing aing maung PKL, aing maung PKL. Terus okay. Si Fahrul jadi aing maung yuk cenah mil kuat, cenah anu ngadar aing jadi kuat. Oke. Kayak gitu nya. Iya. Si awewe teh lalumpatan. Yuk aing atoh gitu. Udah gua gituan gitu. Iya. Jadi pura-pura. Oke. Nah, dirinya waktu udah beres gitu. Udah beres adzan, pada sholat, udah beres sholat, kita geladi. Yang lain pulang, kita ngumpul dulu. Ngumpul dulu di ruang ini, di ruang santai disebutnya teh. Waktu kita santai ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu di atas kelas, dan di atas kan ada kelas, ada laboratorium. Kayak gitulah, kayak gudang kayak gitu. Terus saya lihat iseng dap mata teh pengen ke atas lihat. Duh, perasaan enggak enak mau lihat ke atas teh, tapi penasaran. Waktu lihat kan si jendela teh kan ada 4, 1 2 3 4. Nah, di belah sininya ada si teteh. Jadi kan ini kotak tapi sebelah kayak gini. Kayak gitu, Kang. Dari noong di jendela. Heeh, noong. Dilihatnya. Terus kirain kan udah selesai. Anjing cerita. Astagfirullahalazim jaga witanya. Abi. Itu jurinya juga istighfar ya. Astagfirullahalazim. Abi. Abi teh isengnya. Tuh hayang ninggal anu di atas embung cenah. Rada encang ambe teh rembung. Ayo we pulang, udah pulang. Kebetulan malam Jumat. Terus abis itu ngadengkan naik Merseid. Jadi kita kan lagi pakai guling, Terus kita di tengahnya kayak gitu nah. Sampai kita naik Merseid. Waktu cerita waktu pembukaan aman. Nah, waktu mau cerita pertama, waktu pertengahan si Parul nge-WA. Jung cenah aing diganggu. Oh, diganggu kunaun cenah. Nah, WA-na teh kita sumpah. Iya. Diganggu. Enggak kunaha urang di mah sorangan nyonyo aya da ngolebat cenah di kamar mandi ka kamar urang cenah nyao urang ajoak cenah urang teh nyumput teh tinu kasur cenah diselimutan efek tinggal di kitu aya kene ngalayang cenah kaluar ka jendela cenah ari abi teh putih cenah ngalayang terus jaga teh hakan we tah hakan cenah bet naha maung-maungan ditinya abi nu beunang kang Udah gitu 10 menit 15 menitan lah cerita kedua pas enak-enak kayak gini Kang. Ada yang kebelai. Yang pertama kirain teh angin. Cenglang cilinguk, ah aman beureun nya. Angin non. Kedua kalina gitu. Ah ibang teh bener. Yang kesue, ketiga kalina penasaran Kang. Abi mun aya nu kieu deui, abi ngeliat ka dieu. Pas ketiga kalina ngeli kuku panjang Kang. Kuku panjang ina parewat. Nya. Ini gitu kan? Kieu. Ngeli dia pas teh tidur kan diguling. Etan kayak di pangkuan. Jadi gini nah. Oh, oke. Okay. Terus kita di sininya. Kita nyonya ya nini-nini ke. Sumpah demi nak. Jadi pas melihat ke atas. Nini-nininya ngeliat ke bawah gitu. Kan disangkana guling ari taun pas itu gitu aya nini-nini ke gitu. Senyum asli senyum ke gitu. Kan si ininya enggak kelihatan tapi ini parewot. Rambutnya putih. Ada gitu-gitu. Yang geser kita kulau dulu binas, kulau dulu binas, kulau dulu binas gitu. Pas teh ketiduran. Itu doa yang mana tuh? Kulau dulu binas. Kulau dulu binas malikina silanas ali jinati wanas. Kulau dulu binas. Ya. Pas bangun-bangun kesangan banyak. Eta kan harus kita meureun ieu gagara sompral. Waktu latihan lagi ke sana Rizki ngomong wes siga nu gelo gitu nya. Puntengnya abis sompral atau ngaganggu cingtong nutur gendei abis kapoknya pokoknya namanya minta hampura weh. Udah itu selesai weh. Udah beres. Tidak ada gangguan lagi. Wah luar biasa. Noon. Keren. Kalau sekarang gak kerasa apa-apa. Ekspresif sekali ya ceritanya. Ini orang teater nih. Iya. Makanya dia ekspresif nih. Gak ada kerasa apa-apa sekarang. Waktu nininya gini ngelihat kan. Itu kapan sih kejadiannya? Udah lama atau baru-baru ini? Kan gini ngapatung iya kan? Sukses gitu dengan. Oh iya. Sukses gitu kan. Itu kapan kejadiannya? Udah lama atau baru? Udah lama. Nininya senyum. Senyum. Oh itu kalau agak lama aja. Iya. Netes. Ke bawah. Nonton ya. Saya. Boleh. Sultan. Boleh. Oke, okay, tapi kayaknya harus pamit dulu kan. Ya karena sudah hampir jam 12 malam ya di on air, kita pamit dulu. Mari kita dengerin cerita Rizky buat yang di room 159. Yeah. Terima kasih banyak buat Insomnia udah dengerin di JNE Nightmare Site. Dan yang pastinya terima kasih banyak buat para pengirim cerita. Untuk kirim cerita boleh kirim ke nms@radio.com. Untuk kirim paket dan barang sudah pasti via JNE. Kalau gitu sampai ketemu lagi di JNE Nightmare selanjutnya. Di Mas Tau pamit. Dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian. Okay. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.